Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai andada, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai seluruh sekutu-sekutu tersebut, para syuraka tersebut, kahubbillah, seperti cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkannya bab ini, kemarin kita sebutkan dalam pembahasan At-Tauhid, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya seluruh ibadah-ibadah ketaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla mabniyatun 'alal mahabbah, dibangun di atas prinsip dasar mahabbah, cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata, kapan seorang hamba benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, maka kita akan menjumpai hamba tersebut adalah seorang hamba yang muti', yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang khudu', senantiasa patuh di dalam menjalankan perkara-perkara ketaatan yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah dia kerjakan. Kalau larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dia tinggalkan. Prinsip dasar penggerak agar seorang hamba bisa meraih itu seluruhnya adalah al-mahabbah, cintanya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, ada di antara jenis al-mahabbah yang dihukumi oleh mereka para ulama sebagai ibadah, sebagai ibadah. Dengan cintanya seseorang, dia akan ternilai sebagai seorang hamba yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta mahabbah yang seperti ini tidak boleh seseorang memberikannya melainkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang tafsirnya kemarin kita sebutkan adalah rasa cinta al-mahabbah yang nantinya akan memberikan dampak pengaruh kepada pemiliknya, at-tazallul wa ta'zim. Ia merendahkan diri kepada yang dicintainya. Wa ta'zim, demikian pula mengagungkan yang dicintainya. Naam. Sehingga dengan cinta yang seperti ini akan menggugah, akan menyemangati, akan menggerakkan hati seorang hamba untuk menjalankan perintah-perintah sesuatu yang dicintainya dan meninggalkan larangan-larangan yang dicintainya tersebut. Inilah mahabbah yang diterangkan oleh mereka para ulama sebagai ibadah. Ternilai ada ketaatan di dalamnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata, kapan seseorang memberikan mahabbah yang seperti ini kepada makhluk, kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang memberikan konsekuensi dia tunduk kepada makhluk tersebut, dia mengagungkan makhluk tersebut, yang memberikan konsekuensi dia jalankan perintahnya, dia tinggalkan larangannya, walaupun perintah-perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Walaupun perintah-perintah tersebut bertentangan, berseberangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan apa yang dilakukan tersebut, dia hakikatnya terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dikenal jenisnya oleh mereka para ulama sebagai syirkul mahabbah, syirik dalam bab mahabbah, dalam bab cinta. Inilah syirik yang dilakukan orang mereka ahlul kitab, yang disebutkan di dalam hadis ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta, para rahib-rahib, ahli ibadah mereka sebagai arbaban, sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Disebutkan tafsirnya, ketika mereka mentaati perintah para pendeta, demikian pula ahli ibadah tersebut, sampai akhirnya menyebabkan mereka menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka dihukumi di dalam ayat tersebut sebagai seseorang yang menjadikan adanya sekutu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bab ini bab yang sangat penting untuk kita fahami bersama, mengingat di dalamnya berisikan beberapa ayat, demikian pula hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berisikan pengingat at-tanbih untuk kemudian kita benar-benar memahami hakikat cinta seperti apa yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mahabbah ada konsekuensi. Ada pula nawaqid, pembatal dari pembatal-pembatal mahabbah yang harus dimengerti oleh seorang hamba agar ternilai sebagai seorang yang dengan cintanya tersebut mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, kita sebutkan penjelasan yang bisa kita ambil dari ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah ketika belum mentafsirkan penggalan lafaz ayat ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah Azza wa Jalla, beliau menyebutkan walil mufassirina fiha qawlani, dan para ahli tafsir Al-Quran memiliki dua pendapat terkait makna ayat tersebut kahubbillah, seperti cintanya mereka kepada Allah. Al-awwalu, yang pertama, annaha ala zahiriha, ayat tersebut dibawakan ke makna zahirnya. Wa annaha mudhafatun ila maf'uliha ay yuhibbunahum ka hubbihim lillahi azza wa jalla, yaitu di mana mahabbah tersebut dimudhafkan kepada maf'ulnya, sesuatu yang dicintainya. Maksudnya adalah yuhibbunahum, mereka mencintai para sekutu-sekutu tersebut, para anda tandingan-tandingan tersebut, ka hubbihim lillah, seperti cintanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga cinta yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah cinta dalam bab mahabbah, yang berisikan akhirnya mereka at-tadzallul wa ta'zim, merendahkan diri kepada sesuatu yang dicintai oleh mereka, dan mengagungkan sesuatu yang dicintai oleh mereka sebagaimana mereka merendahkan diri kepada Allah dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal ma'na yuhibbuna hadhil andad ka mahabbatillah fayaj'alunaha syuraka'a lillahi fil mahabbah. Sehingga maknanya mereka para musyrikin mencintai para sekutu-sekutu tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah, fayaj'alunaha syuraka'a lillahi fil mahabbah. Sehingga mereka menjadikan para sekutu-sekutu tersebut sebagai syuraka, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla yang mereka lakukan dalam bab mahabbah, dalam bab cinta, bukan dalam bab ibadah seperti doa, naam, dan yang lainnya. Tapi kesyirikan yang dilakukan oleh mereka al-musyrikin di dalam ayat tersebut adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam bab mahabbah, dalam bab cinta. Sehingga diterangkan di dalam ayat yang setelahnya, alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih memprioritaskan cintanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan siapapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini makna yang pertama dan belum menyebutkan hadza was-shawab. Kata Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, dan ini adalah yang benar. Dibawakan ayat ini ke makna yang zahir. Adapun makna yang kedua dari tafsir yang disebutkan oleh sebagian mufassirin, maknanya ka annal ma'na ka hubbillahi sadiri minal mu'minin. Ka hubbillah, seperti cintanya mereka kepada Allah, artinya adalah seperti cintanya kepada Allah Azza wa Jalla yang rasa cinta tersebut itu muncul dari kalangan kaum mukminin. Sehingga cintanya mereka kepada Allah seperti cintanya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ai maksudnya adalah kahubbil mukminina lillah, seperti cintanya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun beliau menyebutkan di dalam penjelasan yang setelahnya, ini makna yang kurang tepat, disebabkan karena Allah tegaskan di dalam ayat yang setelahnya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, menunjukkan kecintaan seorang mukmin kepada Allah itu berbeda sebagaimana kecintaan mereka orang-orang musyrikin kepada para sekutu-sekutunya. Nah, orang-orang yang beriman itu lebih memprioritaskan cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla, bukan menjadikan para sekutu-sekutu tersebut sebagai tandingan dalam bab mahabbah. Naam. Tayib, kita bacakan ayat yang setelahnya yang dibawakan oleh Musannif alaihi rahmatullah, wa qawluhu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Surah ataukah ayat yang penting untuk kita fahami bersama, kita resapi bersama, karena di dalamnya tersirat faedah terkait mahabbah, kecintaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai koreksi benar dan tidaknya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat ini, qul in kana aba'ukum, katakanlah apabila ayah-ayah kalian, termasuk pula di dalamnya ummahat, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, atau dalam arti kata orang tua kita sendiri, aba'ukum, apakah ayah ataukah ibu, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian. Ini semuanya terkait permasalahan rasa cinta yang dimiliki oleh seorang hamba dengan hamba yang lain. Nah, rasa cinta yang diberikan oleh seorang hamba antara sesama mereka, apakah itu keluarganya, kerabatnya, bahkan orang tuanya, dan demikian pula keluarga-keluarganya yang lain. Kemudian pada ayat yang berikutnya disebutkan wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta perniagaan yang kita miliki, harta benda, berarti menginjak ke perkara-perkara yang berhubungan dengan rasa cinta yang dimiliki oleh seorang hamba bukan antara sesama mereka, namun kepada benda-benda, kepada sesuatu-sesuatu yang mereka cintai, yang mereka inginkan, sehingga mereka berikan rasa cinta mereka kepada benda-benda tersebut, harta. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Naam. Dan demikian pula perdagangan-perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Bisnis, perniagaan dengan berbagai macam jenisnya, pekerjaan yang kita geluti dengan berbagai macam variasi, demikian pula jenisnya. Demikian pula wa masakinu taradawunaha, tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, taradawunaha, yang kalian senangi. Berarti berhubungan dengan harta benda yang dimiliki oleh manusia. Apakah itu harta yang dia miliki, kekayaan, ataukah penghasilan yang dia lakukan yang bisa menghasilkan harta benda, pekerjaan, perniagaan, ataukah tempat-tempat tinggal yang mereka miliki, wa masakinu taradawunaha. Sehingga mahabbah ini disebutkan pula dalam perkara-perkara yang lain, tidak hanya kecintaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Bila seluruh perkara-perkara tersebut Allah ingatkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti rasa cinta tersebut menghalangi seorang hamba untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Rasa cinta tersebut menghambat seorang hamba untuk menerima panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa jihadin fi sabilih, demikian pula lebih kalian cintai dibandingkan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Naam. Ketika datang seruan jihad, akhirnya harta benda yang dimilikinya tersebut menghambat langkah kakinya untuk keluar dari rumahnya segera menyambut panggilan jihad tersebut. Naam. Maka lihat bagaimana ancaman yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Kalimat ini berisikan tahdid, peringatan, ancaman dari sisi Allah Azza wa Jalla yang memberikan makna agar seorang mukmin jangan demikian. Agar seorang mukmin jangan melakukan perkara-perkara tersebut, karena Allah sebutkan ancaman, fatarabbasu, maka tunggulah, akan tiba saatnya, hatta ya'ti Allah bi amrih, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan urusannya. Berisikan tahdid, ancaman, yang dibalik ancaman tersebut tersirat, terkandung adanya azab, bagi para pelakunya. Penyebabnya adalah karena keluarga-keluarganya, apakah itu orang tuanya, anak-anak kandungnya, saudaranya, istrinya, kerabatnya, harta bendanya, perniagaannya, tempat-tempat tinggal yang dia tempati, menghambat, menghalangi dirinya untuk menjalankan panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, demikian pula menjalankan syariat jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan adanya keterkaitan disebutkannya ayat ini dengan bab mahabbah yang tadi kita sebutkan, dan sekaligus berisikan adanya ta'kid, penguat bahwasanya ketika seorang dia memberikan rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkandung di dalamnya ada konsekuensi yang harus dijalankan, yang harus dikerjakan, sebagaimana makna mahabbah ibadah yang di dalamnya terkandung makna tadhallul wal khudu'. Pelakunya harus merendahkan diri kepada yang dicintainya dan tunduk, patuh at-ta'zim, mengagungkan yang dicintainya tersebut. Sebagaimana Allah sifati orang-orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih memprioritaskan rasa cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya asyaddu hubban lillah, memprioritaskan rasa cinta mereka kepada Allah dibandingkan perkara apa saja, manusia dari berbagai macam hubungannya dengan dirinya tidaklah menghambat, menghalangi rasa tunduk dan patuhnya seorang hamba terhadap yang dicintainya tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ini, bila seorang mukmin benar-benar jujur dalam bab mahabbah, maka akan dijumpai dia adalah seorang yang ringan di dalam menjalankan perkara-perkara yang berisikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang harus dikerjakan, syarat-syarat Allah Azza wa Jalla yang harus diamalkan tanpa ada sesuatu yang menghambatnya. Tidak hartanya, tidak keluarganya, tidak pula selainnya. Dan ini adalah sifat-sifat ahli iman. Di dalam sebagian ayat Allah Azza wa Jalla tegaskan terkait konsekuensi dari cinta tersebut, seperti dalam bab birrul walidain, ketaatan seorang hamba ataukah berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Tidak boleh disebabkan karena rasa sayang seorang anak kepada orang tuanya akhirnya mentaati orang tuanya dalam melakukan perkara-perkara yang berisikan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan turun ayat yang secara khusus melarang hal tersebut dan menegaskan itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila keduanya, ayah dan ibu kalian, bersungguh-sungguh, jahadaka, bersungguh-sungguh untuk memaksa kamu agar engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, bisa dengan tindakan mereka ngambek, akhirnya tidak mau makan, tidak mau minum, seperti kisah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Terkenal beliau di masa jahiliyah sebagai seorang yang sangat sayang kepada uminya. Namun ketika beliau mengenal Islam, masuk ke dalam Islam, ternyata uminya, ibunya yang dicintainya tersebut membencinya. Bahkan menyampaikan kepada dirinya dia tidak akan makan, tidak akan minum, sampai dia meninggalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ada kalanya seorang hamba akan dihadapkan dalam dua perkara. Yang dirinya dituntut untuk mewujudkan, merealisasikan sejauh mana cintanya dirinya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam banyak hal terkadang kita menjumpainya. Contoh kecilnya adalah di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, semisal as-salawatul mafruḍah, salat-salat wajib yang harus dilakukan oleh setiap mukmin, dan perkara yang sudah kita katakan pasti diketahui oleh setiap mukmin tentang adanya syariat tersebut, karena itu adalah termasuk dari rukun Islam yang wajib dikerjakan, diamalkan oleh setiap mukmin, setiap muslim. Betapa banyak kita melihat mereka orang-orang yang masih menyampelekan untuk mengerjakan sholat wajib tersebut. Sebagian mereka memprioritaskan pekerjaannya. Sebagian mereka memprioritaskan permainan-permainan mereka. Naam. Ini juga termasuk dari wujud sejauh mana cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan di dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah rijal, orang-orang. Allah puji mereka, kaum mukminin, di dalam ayat tersebut. La tulhihim, tidaklah melalaikan mereka, tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Perdagangan-perdagangan, perniagaan-perniagaan yang mereka miliki tersebut dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut akan datangnya satu hari yang menyebabkan akhirnya pandangan-pandangan seseorang, hati-hati seorang akan yataqallab, akan berbolak-balik, memiliki rasa ketakutan yang sangat, kengerian yang sangat di dalam menghadapi hari-hari tersebut. Ini termasuk ayat yang berisikan pujian sekaligus berisikan pelajaran agar setiap muslim benar-benar melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin alaihi rahmatullah ketika beliau mentafsirkan ayat fatarabbasu, maka tunggulah. Fatarabbasu yuradu bihi tahdid, yang dimaukan di dalam penggalan ayat tersebut adalah at-tahdid, ancaman dari sisi Allah Azza wa Jal. Ay, maksudnya adalah intadhiru iqaballah, tunggulah oleh kalian orang-orang yang lebih memprioritaskan itu seluruhnya dibandingkan Allah dan Rasulnya, demikian pula jihad, tunggulah akan datang nantinya kepada kalian iqab Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kecintaan yang seperti ini mengakibatkan seseorang diancam dengan azab, menunjukkan rasa cinta yang dilakukan oleh seorang hamba dengan rincian yang tadi kita sebutkan, ternilai perbuatan dosa kemaksiatan di sisi Allah Azza wa Jalla yang wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau menyebutkan hatta ya'ti Allah bi amrih, maksudnya adalah bi ihlaki haula'il mu'thirina limahabbati haula'il asnafis tsamaniyah. Hatta ya'ti Allah bi amrih artinya adalah bi ihlaki haula', Hingga Allah mendatangkan urusannya, artinya dengan membinasakan orang-orang yang seperti ini, yaitu mereka orang-orang yang lebih memprioritaskan rasa cintanya mereka kepada kedelapan jenis yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, ala mahabbatillahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, melebihi rasa cintanya mereka kepada Allah, rasa cintanya mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, rasa cintanya mereka terhadap jihad di jalan Allah azza wa jalla. Kapan kecintaan seorang dalam perkara-perkara yang tadi disebutkan menghambat, menghalangi, memberatkan langkah kakinya untuk menerima seruan Allah dan Rasulnya, demikian pula jihad, akan terkena kepada dirinya ancaman yang disebutkan oleh Allah di dalam penggalan ayat tersebut. Beliau juga menyebutkan fadallatil ayatu ala anna mahabbata haula wa in kanat min ghairi mahabbatil ibad idza fuddilat ala mahabbatillah sarat sababan lil uqubah. Di dalam ayat ini juga terkandung faedah bahwasanya rasa cinta kepada perkara-perkara tersebut, wa in kanat min ghairi mahabbatil ibad, walaupun sebagiannya tidak ada hubungannya antara kecintaan seorang hamba dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, sebatas cinta kepada harta, cinta kepada perniagaan, pekerjaan, cinta pula kepada rumahnya. Naam. Idza fuddilat ala mahabbatillah, bila lebih diprioritaskan dibandingkan cintanya dia kepada Allah azza wajal, sarat sababan lil uqubah, akan menyebabkan turunnya uqubah, azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga di dalam penggalan ayat yang tadi kita sebutkan semakin menegaskan makna al-mahabbah yang seperti apa yang harus diberikan oleh seorang mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membutuhkan adanya pengorbanan, membutuhkan terkadang adanya sesuatu yang harus dia korbankan dari hartanya, dari orang tua, kerabat-kerabat yang dia miliki, yang menghambat langkahnya, keinginannya untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena itulah mereka al-musyrikin menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang sahir, sebagai seorang penyihir, kahin, sebagai dukun, disebabkan mereka beranggapan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seakan-akan mengakibatkan seluruh mereka orang-orang yang masuk ke dalam Islam, menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi seperti seorang yang tersihir, seperti yang dilakukan oleh para penyihir yang mengakibatkan akhirnya seorang anak membenci orang tuanya, seorang suami membenci istrinya, seorang istri membenci suaminya, membenci kerabatnya. Mereka kiaskan itu seluruhnya dengan perbuatan-perbuatan para penyihir, para tukang dukun yang mereka ketahui di zaman tersebut. Mereka jahil bahwasanya itu adalah termasuk dari buah iman seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan menunjukkan bahwasanya iman tersebut benar-benar merasuk di hati pemeluknya dengan ia memprioritaskan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada makhluk siapapun dirinya selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin Al-Musannif alaihi rahmatullah juga menyebutkan satu hadis dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai oleh dirinya, min waladihi, dibandingkan anaknya, wa walidihi, dan dibandingkan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang lainnya. Akhrajahu, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Ini juga semakin mempertegas sekaligus menguatkan makna mahabbah yang tadi kita sebutkan. Bahkan di dalam ayat, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'min, tidaklah beriman. Dinafikannya iman di dalam ayat ini sebagai pertanda bahwasanya cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya yang dengannya mengakibatkan adanya pengorbanan, sesuatu yang harus dia korbankan selain Allah dan Rasulnya, adalah sebagai bukti benarnya iman dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga berbahagialah bila kita masih menjumpai pada diri kita tersebut adanya sifat kehati-hatian. Ketika masuk dalam satu pekerjaan, dirasa ternyata pekerjaan tersebut menyebabkan akhirnya menghambat diri kita untuk menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla yang wajib, dengan menerapkan sekian banyak aturan-aturan yang secara kesimpulan harus dia memilih untuk mengorbankan antara pekerjaannya ataukah cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya menyebabkan dia hengkang dari pekerjaan tersebut walaupun diiming-iming dengan sekian banyak harta-harta sebagai gajinya. Dia tinggalkan sekian banyak pekerjaan-pekerjaan, dikhawatirkan nantinya ketika dia melakukan pekerjaan tersebut akan menyebabkan dia melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini adalah termasuk dari buah iman. Berbahagialah dirinya dan gembiralah dirinya karena sungguh itu sebagai tanda bahwasanya benar imannya dirinya kepada Allah. Dan bahkan nanti akan disebutkan hadis, seseorang tidak akan bisa meraih manisnya iman kecuali dengan dia benar-benar merealisasikan, mewujudkan rasa cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan rasa berat hati ketika dia meninggalkan itu seluruhnya, yang mungkin dia menangis, yang mungkin dia bersedih, yang mungkin akhirnya dia bimbang, tidak. Tapi dengan itu seluruhnya mengakibatkan dia semakin bertambah iman dan cintanya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasakan manisnya iman dengan apa yang dia kerjakan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.